إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Setiap kita memohon hidayah, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, berikan kepada kami hidayah. Hidayah itu bahasa Arab artinya adalah petunjuk untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Hadirin yang kemakan, sebuah materi singkat, hanya sekedar khutbah, barang 10 atau 15 menit, tentang ciri siapakah orang yang mendapatkan hidayah. Apakah itu abad ada pada kita? Apakah ciri tersebut ada pada kita? Maka kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Atau jangan-jangan kita baru menyangka diri kita mendapatkan hidayah, padahal kita jauh dari hidayah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama yang akan kita angkat, siapakah orangnya yang membawa hidayah? Siapakah orangnya yang membawa hidayah? Disebutkan di dalam Al-Quran, yang membawa hidayah itu adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah itu. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan kalimat itu kepada umat manusia semuanya, bahwa jalan siratal mustaqim itu adalah jalannya beliau, Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengikuti jalan tersebut. Ini ayat sebagai jawaban siapakah orang yang membawa siratal mustaqim, yang mampu mengajak manusia, mengarahkan manusia, membimbing manusia untuk bisa berjalan di atas siratul mustaqim. Jawabannya adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Hanya satu orang saja di umat ini setelah Nabi Isa, Allah utus Nabi, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, dipastikan hanya beliau saja yang mampu mengajak manusia menuju siratul mustaqim. Hidayah itu ada pada beliau, bukan pada orang lain. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pasti bisa membimbing manusia, membawa manusia menuju siratal mustaqim, bukan orang lain. Sehingga bila mana ada pendapat yang berbeda dengan pendapat Rasul, maka yang pasti benar adalah ucapan Rasul, bimbingan Rasul. Pendapat dia pasti salah, jurusannya bukan menuju ridha Allah, bahkan menuju murka Allah dan berakhir pada neraka. Itu hal yang pasti, harus kita meyakini seperti itu. Yang berbeda dengan Rasul, yang menyelisihi Rasul, maka itu pasti sebuah kebatilan. Karena yang membawa hidayah adalah Nabi kita semata, bukan pihak lain, bukan orang lain. Karena itu kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan hidayah itu dengan kecocokan seorang dengan bimbingan Nabi. Semakin mentaati Rasul, maka semakin dia di atas hidayah. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian wahai umat manusia mentaatinya, yakni mentaati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tahtadu, maka kalian pasti mendapatkan hidayah. Siapakah contohnya? Orang yang dipastikan mengikuti Rasul dan telah dipastikan mendapatkan hidayah, tak lain adalah sahabat-sahabat beliau. Yakni orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasul, beriman kepada Rasul, mengikuti dan mentaati bimbingan Rasul sampai mati di atas iman dan ketaatan kepada Rasul. Itulah sahabat. Banyak orang yang hidup di zaman itu namun tidak mau beriman kepada Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal, tidak mau beriman kepada Rasul, yang berakhir dipastikan neraka bagi mereka. Namun lihat Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, mentaati Rasul, mengikuti Rasul, dipastikan surga baginya. Di saat mereka masih hidup, Nabi sudah memberitahukan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Abdurrah bin Ma'awf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah. Disebutkan mereka satu persatunya di saat mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup, berita ini sudah sampai ke telinga para sahabat. Mereka fil jannah, fil jannah, fil jannah. Di surga, di surga, di surga. Mengapa demikian? Karena mereka orang yang dipastikan telah mendapatkan hidayah, petunjuk. Mengapa? Karena mereka orang yang paling mentaati Nabi, cocok dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, surah Luqman, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang-orang yang telah kembali kepadaku. Siapa yang dimaksudkan dengan kalimat orang-orang yang telah kembali kepadaku? Siapakah mereka itu? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tafsir ayat ini dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat orang-orang yang telah kembali kepadaku adalah sahabat-sahabat Rasul. Di mana dulu mereka jahiliyah, musyrikin, kafirin, para pendosa, ulul maksiat. Namun dengan diutusnya Rasul di tengah-tengah mereka, mereka pun kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah mereka, dikarenakan mereka pasti telah mendapatkan hidayah. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa yahdillahu bihi man yunib. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang mau kembali kepada aku. Ya, ini para sahabat Nabi contoh yang paling tepat, yang paling pas. Jadi pastikan mereka adalah muhtadin, orang-orang telah mendapatkan hidayah. Hadirin yang kami hormati, kesimpulan awal dari apa yang kami sampaikan adalah para sahabat Nabi di atas hidayah, sehingga mereka masuk ke dalam al-jannah. Pertanyaannya, apa sebab utamanya? Mengapa mereka orang yang dipastikan masuk dalam al-jannah? Mengapa mereka orang yang dipastikan mendapatkan hidayah? Karena cocoknya mereka dan sesuainya mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kesimpulan ini, mari kita lihat kondisi kita kaum muslim, kondisi kehidupan kita, keberagaman kita, ibadah kita, keyakinan kita, sudahkah kita sesuai cocok dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam atau tidak? Itulah jawabannya, kita sekarang di atas hidayah atau kita ini masih jauh dari hidayah. Setiap kita berlomba-lomba, setiap kita harus membuktikan, ya Allah, saya orang yang mencintai Rasul. Ya Allah, saya orang yang ingin sesuai dengan Rasul. Buktikan dengan amalan. Maka Anda termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang yang mendapatkan hidayah wa kaum muslimin, tandanya diantaranya yang sering kami sampaikan adalah lapangnya dada kita. Lapangnya dada seseorang untuk menerima bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apapun itu sabdanya, maka kita menerima dengan ringan dan mengamalkannya pun dengan ringan. Itu tanda hidayah. Petunjuk Nabi harus begini, harus begitu, maka kita pun begini dan begitu, sesuai dengan yang Nabi alaihissalatu wassalam ajarkan. Kalau kita seperti itu, lapang dada kita, mudah kita dalam menerima bimbingan Nabi, dan gampang pula kita dalam mengamalkannya, ketahuilah Anda termasuk orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, dikarenakan tidak mudah seorang mengamalkan kalau tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk Allah berikan petunjuk padanya, untuk Allah berikan hidayah padanya, untuk dia bisa berjalan di atas siratal mustaqim, terbimbing di jalan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan jembarkan, longgarkan hatinya untuk menerima ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak sempit, tidak berat, bahkan sempit dan berat. Jikalau itu masih ada dalam hati kita, mungkin ada, kita ambil contoh 10 perintah. 9 kita cocok. Yang 1 kita berat. Perhatikan, kaum muslimin, tanda berat yang ada dalam hati kita itu adalah tanda kita tidak mendapatkan hidayah. Hati-hati. Allah berfirman dalam kalimat setelahnya, "Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan." Siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai orang yang tersesat jalannya, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, berat untuk menerima bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita cek diri-diri kita, wahai kaum muslimin. Hati-hati kita, wahai kaum muslimin. Perintah Nabi ada 100. 100 itu bagaimana kita dengan perintah itu? Apakah kita berat dengannya? Ataukah kita ringan? Bisakah kita mentaatinya? Atau masih berontak dalam hati kita? Ringankah kita dalam mengamalkannya? Atau masih menawar-nawar? Ya jangan beginilah, mbok dikurangi. Atau begini begitu sajalah, Rasul berat. Apakah masih ada seperti itu? Itu semuanya sebagai tanda kita di atas hidayah atau kita masih di atas kesesatan. Aqulu qali hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana caranya kita untuk bisa mengikuti Rasul? Bagaimana caranya kita untuk bisa cocok kita dengan bimbingan beliau? Tentunya tidak ada cara kecuali kita belajar, ya ta'allam, mengkaji, mengilmui, mengetahui bimbingan-bimbingan Nabi dalam perihal akidah, dalam perihal nama dan sifatullah, dalam perihal ubudiyah, peribadatan, dalam hal kaifiyatul ubudiyah, tata cara bagaimana beribadah, dan yang lainnya. Supaya kita bisa cocok dengan Nabi, mau tidak mau, kita harus belajar. Karena itu, kaum muslimin, tanda seorang itu mendapatkan hidayah adalah Allah fahamkan pada dia agama Islam ini. Allah fahamkan kepada dia urusan agama Islam ini. Itu tanda diantara sekian banyak tanda seorang di atas hidayah ataupun tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikandaki oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka Allah akan pahamkan kepada dia agama ini. Dia akan mengerti dalam perihal akidah, faham tentang akidah, sehingga akidahnya benar, tidak menyimpang. Allah akan pahamkan kepada dia tentang ibadah dengan dalil-dalil, riwayat-riwayatnya, hadis-hadisnya, contoh-contohnya, sehingga dia benar dalam beribadah tanpa adanya campur-campuran tangan atau tambahan-tambahan yang tidak ada syariatnya. Allah berikan padanya ketaatan sehingga dia terlindungi dari kemaksiatan. Begitu seterusnya. Yang kesimpulan akhir, karena ini hanya sekedar khutbah Jumat ya kaum muslimin, tidak panjang lebar. Kesimpulan terakhir adalah, apakah kita sebagai orang yang gemar talabul ilmi atau tidak? Itu juga sebagai tanda apakah kita itu mendapatkan hidayah atau kita ini tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita mendapatkan hidayah, Allah akan bimbing kita untuk talabul ilmi, mendatangi majlis ta'lim, memahami akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Karena dengan itu akan cocok kita dengan Rasul. Itu tanda kita mendapatkan hidayah. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Kita ini pada bagian yang mana? Apakah kita ini pada bagian mereka-mereka yang mendapatkan hidayah? Atau kita ini baru mengaku, baru menyangka, saya di atas hidayah. Sebenarnya ternyata ketika dicek, diuji dengan berbagai macam perintah dan larangan, ternyata kita masih berat. Ternyata kita masih mengingkari di atas kesadaran bahwa itu adalah bimbingan Rasul, tapi kita tetap menolaknya. Itu semua kaum muslimin adalah tanda apakah kita di atas hidayah ataukah kita adalah orang-orang yang berat, sehingga kita termasuk orang-orang yang Na'udzubillahi min dzalik, yang menyimpang, yang keras hati, yang kaku, disiapkan sebagai ahli neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan hati-hati kita, memberikan kemudahan kepada hati-hati kita untuk bisa menerima apapun yang disebutkan dalam Al-Qur'an, menerima apapun yang disebutkan dalam hadis Nabi, untuk kemudian diberikan kemudahan pula dalam mengamalkannya. Dan mudah-mudahan itu terus sampai akhir hayat kita masing-masing menghadap Allah dalam keadaan kita di atas hidayah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma arinal haqqo haqqo farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna istinab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adaban nar. Aqimus salat.